Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya masyarul ikhwah a'azani wa syakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-170. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza khotoba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu buistu ana wassa'atu kahatain wa yakrinu baina usbu'aihi as-sababati wal wusta wa yakulu amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alihi wa la'alihi wa sallam wa sarul umuri muhdasatuha wa kulla bid'atin dolalah. Summa yaqulu ana aula bikulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw dhiyaan fa ilayya wa alayya. Rawahu Muslimun. Qala an-Nawawi rahimahullah wa anil irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu hadisuhu sabiqu fi babil muhafadhah ala sunnati. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika beliau berkhutbah maka kedua mata beliau merah, suara beliau tinggi, dan amarah beliau memuncak hingga seakan-akan beliau seperti panglima perang sedang memberikan komando kepada pasukannya. Beliau katakan, "Sobbahakum wa massakum." Waspada kalian, musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan sore hari kalian. Kemudian beliau menyatakan, buistu ana wassa'atu kahatain, aku diutus antara aku dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Beliau menggandengkan dua jarinya, sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengahnya. Beliau menyatakan, aku diutus antara aku dan kiamat seperti ini. Artinya dekat diutusnya beliau dengan terjadinya kiamat. Beliau menggandengkan antara dua jarinya, maksudnya jari telunjuk dan jari tengah. Beliau isyaratkan demikian, aku diutus antara aku dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Beliau katakan, adapun setelah itu, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama yang enggak ada contohnya. Dan setiap perkara yang beda adalah sebuah kesesatan. Kemudian beliau bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, aku lebih berhak bagi setiap mukmin dibanding diri mereka sendiri. Maka siapa yang meninggalkan harta, hartanya untuk ahli warisnya, untuk keluarganya. Siapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan doya, yaitu iyal, orang-orang yang di bawah tanggungan nafkahnya, fa ilayya wa alayya, maka itu urusanku dan tanggung jawabku. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullah. Juga dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis beliau yang telah lewat dalam bab anjuran untuk menjaga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan dalam riwayat yang agung dan mulia ini, yang dinukilkan dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma tentang peringatan dari bahaya bid'ah, maka disebutkan oleh Jabir, kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam jika beliau berkhutbah pada hari Jumu'ah atau mungkin bisa jadi khutbah secara umum ketika ada urusan yang sifatnya insidental, penting, yang menuntut untuk beliau segera memberikan peringatan terhadap perkara yang beliau anggap penting. Apakah itu sesuatu yang dilarang atau beliau hendak menakut-nakuti atas hukuman satu perbuatan yang mungkar, maka dikenali oleh para sahabat ketika berkhutbah Rasulullah itu memerah kedua matanya, suaranya lantang tinggi, dan terlihat amarah beliau itu memuncak. Beliau mengerjakan yang demikian itu, gaya khutbah yang semacam itu, karena yang cara khutbah yang semacam itu lebih kuat pengaruhnya bagi para hadirin, para pendengar. Dan beliau berkhutbah dalam keadaan seperti itu karena adanya satu maslahat. Kalau tidak, maka sudah dimaklumi bahwasanya beliau adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Sangat lemah lembut dalam apa tutur katanya, ucapannya simple, mendalam. Ini perkara yang maklum karena beliau diberi jawami'ul kalim, artinya pesan-pesan yang beliau sampaikan itu ringkas, padat, namun sar dengan makna. Ini yang tidak ada pada ucapan manusia selain beliau. Maka Rasulullah diantara keistimewaan beliau adalah beliau diberi jawami'ul kalim, artinya untaian kata yang beliau sampaikan kepada umatnya itu, kata-katanya itu singkat, simpel, padat, namun sar dengan makna. Maknanya itu mendalam, maknanya itu luas. Maka kebiasaan beliau ketika beliau berkhutbah dan melihat mungkin kondisi umatnya atau kekurangan sebagian besar mereka dalam menjalankan kewajiban agama misalnya, maka ketika beliau berkhutbah, maka beliau khutbah dengan sangat serius, suaranya lantang tinggi seperti panglima pasukan yang sedang memberikan komando dan peringatan pada pasukannya yang sedang lalai. Awas kalian, musuh bisa menyerang kalian di waktu pagi dan petang hari kalian. Jangan santai-santai kalian, waspada, siap-siaga, terus berjaga-jaga. Saya akan demikian khutbahnya beliau alaihi salatu wassalam. Dia menyatakan sabbahakum wa massakum, artinya sabbahakumul adu, musuh sudah siap menyerang kalian di waktu pagi dan petang hari kalian. Ini agar apa yang nantinya beliau sampaikan itu benar-benar mendapatkan perhatian serius dari para pendengarnya. Kemudian beliau sampaikan, aku diutus oleh Allah antara diriku dengan kiamat itu seperti dua jari ini, didekatkan oleh beliau, jari telunjuk dan jari tengahnya. Maka gaya pengajaran beliau yang demikian itu juga dalam rangka untuk menarik perhatian umatnya, para pendengar. Maka seorang guru terkenal dalam mengajar boleh menggunakan sarana atau wasilah yang dengannya bisa lebih memahamkan para muridnya, itu perkara yang dibolehkan. Seperti yang dilakukan Rasulullah ketika hendak memahamkan dekatnya kiamat dengan saat diutusnya beliau, dijelaskan. Saat aku diutus dengan kiamat itu sudah dekat seperti ini loh, kata Rasulullah. Untuk menjelaskan dekatnya kiamat. Kalau keadaannya demikian, sementara Nabi alaihi salatu wassalam telah wafat 14 abad yang silam, sementara kiamat juga belum tegak, maka hal ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya dunia memang waktunya panjang. Namun tentunya dari usia dunia saat diutusnya Rasulullah dengan nanti tegaknya kiamat itu sudah dekat. Bahkan di masa sekarang mungkin sebagian tanda-tandanya itu sudah ada. Ini tanda-tanda yang kecil. Sudah mulai banyak bermunculan, terjadi zalazil, sering terjadi gempa bumi, dan lain-lainnya. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini dalam wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam setelah beliau sampaikan aku diutus antara aku dan kiamat seperti dua jari ini, didekatkan jari telunjuk beliau dengan jari tengahnya. Ini sebagai isyarat, artinya kiamat itu sudah dekat. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga pernah mengisyaratkan, wailul lil Arab, celaka bangsa Arab, telah dibuka hari ini dari bentengnya Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Beliau mencontohkan tangannya untuk mengisyaratkan lubang kecil. Ini sudah mulai terbuka benteng yang membelenggu kaum yang dinamakan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Berarti isyarah bahwasanya kiamat sudah dekat. Juga hadis Tamim Ad-Dari ketika beliau dengan 30 lebih temannya mengarungi samudra dengan perahu, perahu yang besar karena muat 30 orang, dan terdampar di sebuah pulau, dan melihat sosok yang penuh dengan bulu seperti binatang namanya Jasasa. Kemudian makhluk tadi menunjukkan beliau pada seseorang yang ada di pulau tadi dalam keadaan terikat makhluk tadi, dan ternyata itu adalah Dajjal. Kemudian bertanya tentang keadaan bangsa Arab, tentang kebun-kebun kurmanya, tentang sungainya, tentang demikian-demikian, yang semuanya mengisyaratkan bahwasanya waktu keluarnya Dajjal itu sudah dekat. Dan itu merupakan tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Agar kita siapkan, kita waspada, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita dengan semakin menambah amal ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal, menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu beliau sampaikan, amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebagian mungkin redaksi hadis ini sudah kita kaji dalam bab-bab sebelumnya. Di sini dijelaskan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku pada seluruh perkara, seluruh urusan. Urusan politik, urusan tata negara, urusan ibadah, akidah, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Maka sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Seluruh tata kehidupan kita, maka sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam sangatlah lengkap, mengatur seluruh urusan yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap hamba, urusan yang terkecil sampai terbesarnya. Yang dianggap kecil mungkin urusan etika masuk kamar mandi, itu dibahas oleh Rasulullah, diterangkan adab-adabnya, tata caranya secara rinci. Apalagi perkara-perkara yang besar tentang negara, urusan politik, atau maslahat umat, maka sudah diterangkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam secara rinci, secara detail dalam sunnah-sunnah beliau yang sahih. Maka kita perlu untuk merujuk kepada bimbingan beliau, pada petunjuk beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian beliau nyatakan, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, aku lebih berhak dibanding setiap mukmin bahkan terhadap dirinya sendiri. Ini selaras dengan firman Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, nabi lebih berhak dibanding kaum mukminin terhadap diri-diri mereka. Maka nabi itu lebih berhak dibanding dengan diri kita. Sehingga nabi harus lebih kita cintai daripada kecintaan kita kepada siapapun selain beliau, termasuk kepada diri kita sendiri. Meskipun demikian, terhadap orang-orang yang beriman, Raufur Rahim, beliau sangat pengasih, beliau sangat penyayang alaihi salatu wassalam. Sampai disebutkan oleh para ulama dengan dalil ini, kalau seandainya ada makanan, kemudian ada orang butuh makanan karena darurat, kalau enggak makan mungkin dia apa bisa pingsan, bisa sakit. Kemudian Nabi menginginkan makanan tersebut. Padahal dia dalam kondisi darurat butuh pada makanan tersebut. Mana yang lebih utama? Nabi lebih berhak untuk mengambil makanan tersebut daripada orang yang darurat butuh untuk menyantap makanan tadi. Kenapa? Nabi aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Meskipun pada praktiknya enggak terjadi yang demikian itu, karena Nabi adalah raufur rahim, sangat penyayang, lebih mementingkan apa umatnya dibanding dengan dirinya sendiri. Kemudian beliau nyatakan, man taraka malan fali ahlihi. Artinya orang kalau sudah mati meninggalkan harta, hartanya untuk keluarganya diwariskan sesuai dengan hukum-hukum waris. Wa man taraka dainan aw dhiyaan, siapa yang mati meninggalkan hutang atau meninggalkan tanggungan keluarga, anak-anak yang masih kecil, fa ilayya wa alayya, artinya urusan mereka itu menjadi tanggunganku, menjadi tanggung jawabku, aku sebagai wali bagi mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hutang pun mungkin umatnya yang mati dalam keadaan menanggung hutang, Rasulullah yang akan melunasinya. Yang demikian itu ketika Allah telah memberikan banyak kemenangan pada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun sebelum itu, maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang mungkin masyhur kita dengar dalam kitab-kitab yang membahas tentang kitabul janais, pernah disampaikan ada seorang laki-laki meninggal dunia pada satu hari. Kemudian Nabi bertanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya tanggungan hutang? Ketika para sahabat menyatakan benar, wahai Rasulullah, dia punya tanggungan hutang. Dan dia enggak bisa melunasinya. Rasulullah meninggalkan untuk mensolatinya, gak mau mensolati orang yang mati dalam keadaan masih punya tanggungan hutang. Pernah juga satu hari didatangkan seorang laki-laki dari sahabat Ansor yang meninggal, maka beliau maju untuk sholat. Kemudian tanya lagi, apakah dia punya tanggungan hutang? Para sahabat menyatakan, iya, 3 dinar. Dan beliau mundur, sallu ala sahibikum, kalian silahkan mensholati saudara kalian ini. Kemudian Abu Qatadah bangkit dan menyatakan, sholatilah dia Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Maka Rasulullah akhirnya maju dan mensolatkan. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang gak boleh bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Hutang kemudian ditinggalkan, enggak nyaur, dianggap kecil. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Dan enggak boleh bermudah-mudahan untuk berhutang kecuali ada kebutuhan yang sifatnya mendesak, ada maslahat yang besar. untuk bangun rumahnya supaya megah, hutang. Ini kan enggak ada hajat, enggak ada kebutuhan yang mendesak. Ini layan bagi enggak seharusnya. Agar mungkin kendaraannya lebih mewah, berhutang. Ini enggak ada hajat yang sifatnya darurat. Untuk perabot rumahnya bisa lengkap. Kemudian hutang. Ini juga bukan kebutuhan yang sifatnya darurat. 6. Bukan kebutuhan yang sifatnya darurat. Kemudian disebutkan siapa yang mati meninggalkan tanggungan anak-anak kecil, maka itu kewajibanku untuk mengurusinya. Rasulullah yang menjadi walinya. Ini sebagai bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini yang erat kaitannya dengan tema bab, yaitu bahwasanya al-bid'ah min syarril umur. Bid'ah itu adalah di antara perkara yang sangat jelek, perkara yang sangat buruk. Bahkan dikatakan syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Itu perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, yang diyakini oleh pelakunya itu sebagai bagian dari ritual ibadah, sebagai amal yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah atau amal ibadah. Maka itu adalah sejelek-jelek perkara. Dan setiap bid'ah yang diada-adakan itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan dan juga pelakunya adalah finnar, terancam dengan adzabun nar. Ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya bid'ah. Namun bid'ah yang demikian berbahayanya, maka mungkin di masa-masa sekarang itu dianggap hal yang sepele, sehingga hampir-hampir mungkin gak pernah dibahas secara umum. Hanya sekelompok kecil dari kaum muslimin yang membahasnya. Loh, kenapa kok gak dibahas tentang hakikat bid'ah? Oh, nanti kalau dibahas itu menimbulkan perpecahan, nanti gak rukun, nanti demikian dan demikian. Padahal syarrul umur, bid'ah itu sejelek-jelek perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Bahkan Allah menutup taubat bagi ahlul bid'ai. Artinya sulit mereka untuk bertobat. Bagaimana mereka bertobat kalau peminum khamr, pencuri, pembunuh orang tanpa hak, tahu itu adalah dosa. Sangat mudah mungkin mereka akan bertobat. Ahlul bida'i merasa dirinya di atas ibadah yang agung, ibadah yang besar, di atas satu kebaikan. Bagaimana dia akan bertobat dari satu hal yang diyakini sebagai ibadah yang adhimah, sebagai amal kebajikan, sebagai amal yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu makna dari hadis tadi. Allah itu menutup taubat bagi ahlul bida'i. Artinya seorang ahli bid'ah sulit diharapkan taubatnya. Ila man rahimah rabbuh, kecuali yang benar-benar mendapatkan rahmat, hidayah, taufik dari Rabbnya. Ini yang bisa kita kaji bersama. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.